ketang mung sedilo. Tekamu bisa gawe ati lego. Rong taun iki suwe ning gonku ngenteni. Kapan balimu tilek ning aku? Tunjukkan aksimu. Ae, ae, ae. Si rambut ungu. Iya, mantap, cakep. Ae, ae, ae. Urip royo hati iki anane tansah ratapan. Makasih bro. Indah geng meko kartiko ora bisa gawe lego. Hati iki batin iki mung kasih ikso. Somarang anak kang butuh emban pangelus neng bubuk iki wong raja dina kang sepi. Kangen aku kangen. Kita goyang lagi Revan sama Nia. Spesial permintaannya Mas Kisut John kayaknya paket Tanggulangin Indonesia. Yes, Mas Amlang Pralala juga katanya. Ae, ae, ae. Bokongi, bokongi. Ya, ya, ya, ya. Urip koyok kemeladian kantung nempel ing wiwitan. Hati iki anane tansah ratapan. Nadian bojo ku tegawe aku setia. Mula somarang anak kang butuh emban pangelus. Neng kubuk iki mung raja dina kang sepi. bokonge bokonge la la la la la la la bakal kena kodo nadyan bojo puteng kawe aku setia ora ketang mung sedelo tekamu bisa kawe ati lego rong taun iki mung rajut dino kang sepi apa napa limo tilek neng aku mong rajo tino kang sepi